Rambute sing putih. Oh, rambutnya. Cantik iya. Pasti. Suara merdu iya. Pasti. Dan aduhai pun iya. Wow. Spesial untuk seluruh warga masyarakat Sidomukti. Yuk kita sambut dan berikan tepuk tangan yang meriah untuk Rena KDI Monada Rena Movies. Lupa mulu. Ya, Movies aja. Maklum udah tuwir. Yeah. Gimbal.